بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمات الإسلام همبا الله سبحانه وتعالى rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk, bertemu, bersua, berjumpa karena Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala al-fudail bin Iyad rahimahullah man 'azama sahiba bid'atin فقد عانى على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. Al-Imam Barbahari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengutip perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang mengagungkan bid'ah, maka dia terbantu untuk menghancurkan Islam. Dan barang siapa tersenyum di hadapan ahlul bid'ah, maka dia telah meremehkan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menikahkan mahramnya, orang yang haram untuk dinikahi, dengan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah memutus hubungan kerabatnya. Dan barang siapa mengantarkan jenazah ahlul bid'ah, maka dia senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala hingga dia kembali pulang. Dan alhamdulillah, sebagian dari pasal ini sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada kalimat berikutnya. Qauluhu wa man zawwaja kirimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Beliau menyebutkan bahwa barang siapa menikahkan mahramnya dengan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah memutus hubungan kerabatnya. Adapun penjelasan dari kalimat ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Alul Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Al-wajibu ala man indahu muliyatun, wajib bagi orang yang memiliki tanggung jawab, bintun atau ukhtun, tanggung jawab kepada putrinya ataupun saudari perempuannya, au may yatawalla aqda nikahiha, atau orang yang diserahi tanggung jawab untuk lakukan akad nikah, ayakhtaru laha al-kuf'a as-salihah, hendaknya dia memilih lelaki yang sekufu dan saleh bagi putrinya, lelaki yang sekufu dan saleh bagi saudari perempuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ataakum man taradawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian, datang kepada orang tua ataupun saudara dan keluarganya yang diserahi amanah, idza atakum man taradawna dinah, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, wa amanatahu, dan tanggung jawabnya. Laki ini yang datang kepada kalian orang yang bertanggung jawab, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian ataupun dengan saudari perempuan kalian. Illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, jika kalian tidak menikahkannya dengan putri kalian, dengan saudari perempuan kalian, takun fitnatun, maka akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Di mana? Fil ard, di bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Fi nikah, di dalam kitabun nikah, babun ma jaa idza jaakum man taradawna dinah fazawwijuhu, dalam bab apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Hadis ini barakallahu fiik datang dalam berbagai riwayat. Minha, di antaranya di dalam sahih Ibnu Majah dalam Sahih Ibnu Majah. Penulisan Ibnu Majah diakhiri dengan huruf H, bukan dengan ta marbuto, sehingga ketika dibaca Ibnu Majah akhirnya sukun, bukan Ibnu Majah ta. Karena penulisan Ibnu Majah dengan akhir ta marbuto adalah kekeliruan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Badar Al-Anazi hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya, mengkuli suin wa makruh, salah seorang dari murid Syaikh Luhaidan hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataakum man taradawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ariyid fasadun 'ariyidun. Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlaknya, budi pekertinya baik, bukan baik di saat karena ada target. Iya, emang dia dikenal baik, orangnya baik, akhlak dia baik. Iya. Perhatikan, wa dinahu, dan agamanya juga baik, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, jika kalian tidak menikahkannya dengan putri kalian ataupun dengan saudari perempuan kalian, takun fitnatun, akan terjadi fitnah. Fil arad, di bumi, wa fasadun ariyad, dan kerusakan yang besar. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Babul Ikhfa. Disebutkan juga riwayat yang sama di dalam kitab As-Sunanul Kubra Al-Bayhaqi rahimahullah. Dalam kitab As-Sunanul Kubra Al-Bayhaqi, As-Sunanul Kubra Lil-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, maaf, As-Sunan al-Kubra lil-Baihaqi rahimahullah ta'ala, kitab Sunan al-Kubra milik al-Imam al-Baihaqi, semoga Allah merahmatinya. Babu targhibi fi tazwizi manziddini wal-khulqi al-mardiyi. Bab targhib, anjuran untuk fi tazwij, menikahkan orang yang punya agama, agamanya baik, akhlaknya baik, dan diridhoi. Barakallahu fiik. Naam. Di dalam hadis an Abi Hatim al-Musani qal, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Iya. Ini anjuran bagi al-aba, bagi para bapak ataupun orang-orang yang diserahi tanggung jawab sebagai wali. Barakallahu fiik. Fankihuhu, akan nikahkanlah dia dengan putri kalian ataupun dengan anak perempuan kalian atau dengan kerabat kalian. Jika kalian tidak melakukannya, jika kalian tidak menikahkan putri kalian atau saudari perempuan kalian, takun fitnatun, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, kitab Ahwadhi, kita harus paham permasalahan ini sehingga kita tidak bermudah-mudah. Kita tidak bermudah-mudah dalam permasalahan ini. Orang tua tidak bermudah-mudah. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang dia tidak diinginkan, kemudian dia menyesal di kemudian hari. Harus dia pahami bab ini. Harus dia pahami penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, "Idza khotoba alaikum, idza khotoba, maaf, idza khotoba ilaikum, apabila datang melamar kepada kalian, man taradawna dinahu," orang yang agamanya baik. Orang yang agamanya baik di sini, barakallahu fik, bukan orang kafir dan bukan orang fasik. Iya. Kafir itu ada dua. Kafir itu ada dua, barakallahu fik. Yang pertama, ahlul harb, yang dikenal dengan sebutan kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir mereka dari rumah-rumah kaum muslimin. Iya. Ini ahlul harb. Yang kedua, ahlul ahd, yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang terjadi menjadi tiga bagian, yaitu kafir zimmi, itu orang kafir yang tinggal bertetangga dengan kaum muslimin. Iya. Orang kafir yang tinggal bertetangga dan hidup dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'man, itu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari al-umara, dari pemimpin pada salah satu negara Islam. Tidak boleh menikahkan putri kalian dengan orang kafir. Tidak boleh menikahkan putri kalian dengan keempat jenis kafir ini. Harbi, zimmi, mu'ahad, dan juga musta'man. Iya. Perhatikan, barakallahu fik. Tidak boleh menikahkan saudari perempuan kalian dengan orang kafir yang terbagi ke dalam empat bagian ini. Harbi, zimmi, mu'ahad, dan musta'man. Barakallahu fik. Demikian pula tidak boleh menikahkan anak perempuan kalian dan saudari perempuan kalian dengan orang fasik, dengan orang fasik. Al-fasiku ala kismain, fasik itu ada dua. Al-fasiku ala kismain, fasik itu ada dua. Barakallahu fik. Yang pertama, fasikun fil i'tiqad, fasik di dalam i'tiqad, fasik i'tiqadi, keyakinannya rusak. Seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang sesat akidahnya. Tidak boleh engkau menikahkan anak putrimu dengan Mu'tazili, orang yang punya pemahaman Mu'tazilah. Tidak boleh engkau nikahkan anak putrimu, anak perempuan kamu, dengan Asy'ari, Tidak boleh engkau nikahkan anak perempuanmu dengan orang-orang yang akidahnya sesat. Perhatikan. Demikian pula, tidak boleh engkau nikahkan saudari perempuanmu dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan juga orang-orang yang akidahnya sesat. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fasik yang kedua, fasikun bil af'al. Fasik dalam perbuatan, seharian dia rusak. Kalladhi yashrabul khamra. Fasik bil amal, yang perbuatannya rusak ini peminum khamr. Iya. Wa yaktul, pembunuh, penjahat, perampok. Perampok sadis ya, sampai bunuh orang. Iya. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Maka jangan engkau nikahkan putrimu dengan peminum khamr. Jangan engkau nikahkan putrimu dengan pembunuh, penjahat. Iya. Jangan engkau nikahkan saudari perempuanmu dengan pemabuk. Jangan engkau nikahkan saudari perempuanmu dengan pembunuh, dengan penjahat. Jangan engkau nikahkan mereka dengan orang-orang yang falsik amalan-amalannya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Sehingga bagi al-aba, orang tua, haruslah memperhatikan masalah ini. Iya. Haruslah memperhatikan permasalahan ini. Man taradawna dinahu, orang yang kalian ridhoi agamanya, agamanya baik, dia bukan kafir, bukan fasik. Barakallahu fik. Wa khuluquhu, dan orang yang baik akhlaknya, budi pekertinya. Dari sananya memang dia sudah baik, dikenal oleh masyarakat baik orangnya, dikenal oleh teman-temannya baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Karena ada orang yang baik di saat ada target. Ada atau tidak? Ada. Hah? Ada yang dia tuju, tiba-tiba berubah drastis, langsung baik. Hah? Kata-katanya jadi lembut. Masya Allah. Radikan ini barakallahu fik. Wa khuluqahu, orang yang baik akhlaknya, budi pekertinya. Di dalam pergaulan, fazawijuhu, maka nikahkanlah dia. Maka nikahkanlah dia, iyaha, nikahkanlah dia dengan putri kalian, nikahkanlah dia dengan saudari perempuan kalian. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, jika kalian tidak menikahkannya dengan putri kalian, dengan anak perempuan kalian, padahal baik agamanya, akhlaknya baik, wa targhabu fi mujarradil hasabi wal jamal awil mal, karena ada keinginan yang lain, itu karena hasab, karena kedudukan dia, wal jamal, maunya mantunya itu harus ganteng, al mal, maunya dia itu orang kaya, punya harta, barakallahu fiki, wa fasadun ariyab, maka akan timbul kerusakan yang besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Hadis ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dijadikan sebagai dalil li Malikin ibni Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhuinya, imam dari Hijrah, imam kota Madinah. Dan bahkan barakallahu fik, hadis ini pun menjadi dalil bagi al-ulama'ul malikiyah rahmatullahi alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Fa innahu yakulu la yura'a fil kafa'ati illa din wahda. Tidak ada yang dilihat dalam masalah sekufu kecuali agama. Iya, kecuali agama. Barakallahu fiik. Al-ulama'ul malikiyah rahmatullahi alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, zahabu ila anna al-mu'tabara fil kafa'ati huwa ad-din faqat. Ulama al-malikiyah yang terdahulu, yang dulu, mereka juga berpendapat sama dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Hadis sandarannya bahwa agama itu menjadi tolak ukur sekufunya seorang lelaki dengan wanita, agama. Barakallahu fik. Wazada al-mutaakhirina min al-malikiyyati amrun akharun wa huwa as-salamatu min al-uyub. Ulama'ul malikiyyah al-mutaakhirun, yang akhir, mereka menambahkan tentang sekufu bagi laki-laki, yaitu as-salamatu minal uyub, selamat dari aib. Selamat dari aib. Iya. Selamat dari aib, cacat dan cela. Barakallahu fiik. Wa madhhabul jumhur, jumhurul ulama, mayoritas ulama alaihim rahmatullah, dan juga ulama'ul hanafiyah wal ulama'ul hanabilah, mereka memiliki pendapat yang serupa. Yang pertama, barakallahu fik, annahu yura'a arba'atu asya', ad-din, agama. Agama harus baik. Iya. Bukan orang yang kafir ataupun fasik. Cara menilai agama seseorang dilihat dari temannya. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu dinilai dari agama temannya. Dia berteman dan orang baik, biiznillah dia baik. Iya. Dia berteman dengan orang yang jelek, dia pun akan jadi jelek. Walaupun dia mengatakan saya baik, namun pertemanan kamu membuktikan kamu itu berteman dengan orang yang jelek. Orang tahu walakmu kemana, orang paham kamu itu arahnya kemana, loyalitas kamu itu ke siapa. Barakallahu fik. Iya. Dia berteman dengan orang baik-baik dia. Berteman dengan orang yang agamanya baik-baik agamanya. Berteman dengan orang yang akhlaknya baik-baik akhlaknya. Namun jika dia berteman dengan orang yang jelek, jelek juga dia. Berteman dengan orang yang agamanya rusak, rusak juga agamanya. Berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, buruk juga akhlaknya. Al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang itu dinilai dengan agama temannya. Perhatikan barakallahu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Sehingga ad-din barakallahu fik, ini menjadi patokan pertama sebelum yang lain. Menjadi patokan pertama sebelum yang lain. Iya. Kemudian yang kedua, wal hurriyatu, orangnya merdeka. Wanitanya merdeka, yang datang melamar pun harus merdeka, bukan budak. Iya. Bukan budak. Al hurriyah, orang merdeka. Wan nasabu, punya nasab, punya garis keturunan yang baik. Iya. Was sun'atu, ini yang keempat ini. Punya pekerjaan, apapun pekerjaannya, selama halal lagi baik, insyaallah hasil pekerjaannya itu barokah. Kita targetnya yang usahanya besar tapi dari hasil usaha haram, neraka balasannya. Ayyuma abdun, hamba manapun, nabata lahmuhu minasuhti warriba fannaru awlabihi, hamba manapun yang dagingnya tumbuh, daging ini bisa tumbuh, daging kita ini iya, bisa tumbuh. Hamba manapun yang dagingnya tumbuh minasuhut, dari hasil usaha yang haram, warriba dan riba, fannaru awlabihi, maka neraka itu lebih pantas baginya. Maka neraka itu lebih pantas baginya. Barakallahu fiik. Ulama'ul Hanafiyah wa ulama'ul Hanabilah, selain keempat hal yang sudah kita sebutkan ini, agama, merdeka, keturunan yang baik, punya pekerjaan, mereka menambahkan satu lagi, yaitu al-yasaru bil mal. Al-yasaru bil mal, udah dalam mencari harta, cari rizki. Barakallahu fiik. Adapun ulama usafi'iyah, annal mu'tabara fil kafa'ati khamsatu umur, sekufu di sisi ulama usafi'iyah, lima juga selain empat yang sudah kita sebutkan tadi, agama, merdeka, barakallahu fiik, dari keturunan yang baik dan dia punya pekerjaan, mereka menambahkan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ul-malikiyah, yaitu as-salamatu minal uyub, selamat dari aib, selamat dari aib. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika lelaki itu diridhoi agamanya, amanahnya, akhlaknya, kemudian dia dinikahkan. Ketika dia nikah, barakallahu fiik, ternyata mempelai wanitanya ini mengalami datang bulan haid, sah atau tidak? Nikahnya sah. Nikahnya sah. Barakallahu fiik. Nikahnya wanita yang mengalami haid, barakallahu fiik, adalah sah. Jangan sampai ada anggapan-anggapan harus begini dan begitu, barakallahu fiik. Dan hal ini bisa dilihat dalam al-fatawa Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagaimana juga yang dikutip di dalam fatawa al-mar'ah al-muslimah. Iya, nikah ini sudah sekufu, rajul saleh, laki yang baik sudah. Iya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, barakallahu fiik, tanggung jawabnya juga bagus, merdeka, barakallahu fiik, dari keturunan yang baik, kemudian dia, barakallahu fiik, punya pekerjaan, ini luar biasa. Kemudian ketika dia nikah, anak wanita kita ataupun saudari perempuan kita haid, nikahnya sah. Dan diharapkan kepada mempelai prianya untuk bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. dia tidak menerobos larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia terobos larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dia wajib untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib dia untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Dan dia mengeluarkan satu dinar atau setengah dinar. Saudi bandingannya ini. Iya, bukan dinar Kuwait ya, dinar Saudi. Sebagaimana dalam fatwa Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Itu kafarohnya. Hatta orang yang sudah lama menikah, barakallahu fik. Dia bersenang-senang dengan istrinya di saat istrinya sedang haid atau masih masa-masa nifas. Maka dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Kemudian dia keluarkan satu dinar ataupun setengah dinar. Diberikan kepada al-fuqara wal-masakin. Dia sedekahkan. Iya, dia berikan kepada al-fuqara wal-masakin. Boleh kalau dia mau memilih satu dinar, ya alhamdulillah. Kalau setengah dinar pun gak apa-apa. Kalau setengah dinar pun yang dia keluarkan, tidak mengapa. Barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di dalam penjelasan Syekh Saleh Ibnu Abdullah Al-Fuzan rahimahallahu taala, semoga Allah merahmatinya, fa idza lam yatatahhar, fa idza lam tatatahhar, maaf, limuliyatika al-maradhiyya fi dinihi wa amanatihi yahsulu fasadun kabir. Apabila orang yang punya tanggung jawab tidak menikahkan putrinya ataupun saudari perempuannya, dan orang yang baik agamanya, amanahnya, yahsulu fasadun kabir, bahkan terjadi kerusakan yang besar, haitsu yatazawwajuha wahidun min ahli nifaq au min ahli bidai fatadillu ma'ahu wa takunu anta as-sababa fi dhalik, wa takunu anta as-sababa fi dhalik. Yang kau tidak menikahkannya padahal agamanya sudah bagus. Iya. Barakallahu fik. Diridhoi agamanya. Tanggung jawabnya baik. Diridhoi tanggung jawabnya. Kemudian dia menikah dengan salah satu wanita ahlun nifaq. Atau dia menikah dengan wanita ahlul bid'ah. Putrimu, barakallahu fik, menikah dengan ahlun nifaq. Saudari perempuanmu menikah dengan ahlun nifaq. Saudara perempuanmu menikah dengan ahlun nifaq. Kemudian dia sesat bersama suaminya, maka engkau menjadi sebab hal itu terjadi. Hah? Barakallahu fik. Anak perempuanmu, saudari perempuanmu menikah dengan ahlul bidah, lelaki ahlul bidah. Dan dia tersesat bersama suaminya ini. Suaminya yang ahlul bid'ah ini. Wa takunu anta sababa fi dhalika. Maka engkau menjadi penyebabnya. Iya. Maka engkau menjadi penyebabnya. Laki yang baik, saleh. Agamanya baik, akhlaknya baik, tanggung jawab orangnya. Datang melamar putrimu. Saudari perempuanmu engkau tidak mau. Ketika dilamar oleh halun nifaq ataupun halul bid'ah engkau terima, maka ketika anakmu, anak perempuanmu, saudari perempuanmu sesat, engkau menjadi penyebabnya. Barakallahu fik. Naam, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami himbau sekali lagi bagi yang grup jaga malam-malam ini, semoga bisa berpartisipasi di malam hari ini untuk jaga keamanan kampung. Ada kesalahan dan kekeliruannya, maka saya rujuk pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.